ucapan sang pencinta. Seperti aku pun di sini merajut hari dan melukis dirimu dalam setiap mimpi. Kau menyapa menjelma. Berjalan.